Yas ni rohaku upasat holoki di jalo doi dohot dengga nungahu parsita ikon hodo hasia nagabe rokap ni tondiki. Nang lambok ni hatani sadalan ma tuli ni rohami irona mambahe marbunga rohaki kunang beniak kita masira. Marbu